Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahum bisani laimiddin. Allahumma anfa'ana bima'alamtana wa alimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Ikhwan fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Para jamaah sekalian yang semoga selalu dirahmati dan diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita dari kitab Al-Masail Jahiliyah. Ya, kitab Al-Masail Jahiliyah, di mana ya, kitab ini membahas tentang perkara-perkara jahiliyah yang mesti dijauhi oleh setiap muslim. Ya, yang mesti dijauhi oleh setiap muslim. Karena ini adalah sifat-sifat yang jelek dan ini adalah sifat-sifat yang tercela. Dan sifat-sifat semacam ini dipilih secara khusus oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dan ini yang biasa terjadi di tengah-tengah kaum muslimin, masih mewarisi pemahaman atau sifat-sifat jahiliyah. Kita sekarang melihat atau mengulang ya yang telah kita bahas pada kesempatan sebelumnya, yaitu sifat jahiliyah yang ke-13. Disebutkan bahwasanya di antara sifat orang jahiliyah itu berlebihan terhadap orang-orang soleh. Di antara sifat jahiliyah adalah berlebihan terhadap orang-orang soleh. Bagaimanakah yang dimaksudkan dengan gulu atau berlebihan di sini? Beliau katakan sifat jahiliyah adalah berlebihan terhadap ulama dan orang-orang soleh sebagaimana yang Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan tentang ahli kitab. Ya ahlal kitabi, la taqulu fi dinikum wa la taqul alallahi illal haq. Wahai ahli kitab, ditujukan pada Yahudi dan Nasrani, janganlah kalian berlebihan dalam agama kalian. Dan janganlah kalian itu berkata kecuali berkata yang benar. Janganlah kalian itu berkata kecuali berkata yang benar. Maka para ulama jelaskan yang dimaksudkan dengan gulu, kalau diartikan secara bahasa itu artinya adalah az-ziyadah anil had, bertambah dari batasannya. Atau ada yang mengatakan juga ghalal qadar, yaitu melebihi dari batasnya. Seperti misalnya ada air yang berlebihan, itu disebut gulu. Ada harga yang terlalu melonjak tinggi, itu juga disebut ghala atau ghulu. Karena melebihi dari yang wajar. Jadi yang namanya ghulu itu adalah az-ziyada wal irtifa anil haddi al-ma'ruf, yaitu berlebihan atau melampaui batas dari yang semestinya, dari yang sewajarnya. Sedangkan ya, secara istilah yang dimaksudkan di sini adalah az-ziyadati fi raf'i syakhsin fawqa manzilatihi al-la'iqa bih. Yaitu yang dimaksudkan gulu ya di sini adalah berlebihan dalam menyikapi seseorang, mengangkatnya melebihi dari tingkatan yang sewajarnya. Misalnya berlebihan terhadap seorang nabi, berlebihan terhadap orang soleh, itu diangkat ya dari batas yang wajarnya sebagai manusia ya, yaitu diangkat sampai derajat rububiyah atau derajat ilahiyah, jadi sampai derajat Tuhan atau yang berhak untuk disembah. Ini jelas ini adalah suatu bentuk ghulu. Ya, itulah yang dimaksudkan dengan ghulu yang dibahas di sini. Maka orang-orang jahiliyah itu biasanya berlebihan terhadap ya, bersikap ekstrim, bersikap berlebihan terhadap person-person tertentu. Mereka mengangkat orang-orang tersebut lebih daripada derajat yang semestinya. Ya, mereka menjadikan selain Allah subhanahu wa ta'ala tersebut sebagai arbaban ma'allah, sebagai Tuhan bersama Allah. Mereka menyembah Allah, juga mereka menyembah selain Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang terjadi pada orang-orang Yahudi, mereka bersikap berlebihan terhadap Uzair. Uzair itu disebut Ibnullah, putra Allah. Sebagaimana juga orang-orang Nasrani yang berlebihan terhadap Isa bin Maryam. Ya, mereka mengangkat Isa juga sampai derajat ilahiyah. Mereka menyebut juga Isa sebagai anak Allah. Begitu juga kaum Nuh. Mereka berlebihan juga terhadap orang soleh. Ya, mereka berlebihan terhadap orang soleh. Mereka membentuk gambar-gambar orang soleh tersebut. Ya, sawarohum tamasilahum. Mereka membentuk patung-patung mereka. Summa abaduhum min dunillah. Kemudian mereka menyembah patung-patung tersebut sebagai sembahan selain Allah. Farofa'ahum ila martabatil uluhiyah. Maka mereka sengaja mengangkat, ya, orang-orang soleh tadi sampai derajat ilahiyah, sampai derajat ketuhanan. Tentang kaum Nuh di sini disebutkan wa qalu la tadzurunna alihatakum wa la tadzurunna wadda wa la su'a wa la yaghutsa wa ya'uq wa nasra. Ya, dan kata mereka berkata, janganlah kalian untuk meninggalkan sembahan-sembahan kalian. Ya. Yaitu apa? Janganlah kalian untuk meninggalkan Wad, janganlah meninggalkan Suwa, janganlah meninggalkan Yagus, janganlah meninggalkan Ya'uq, janganlah meninggalkan Nasra. Jadi tadi ya, dari Wad, dari Suwa, dari Yagus, dari Ya'uq dan Nasra, itu semuanya adalah sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Mereka jadikan makhluk-makhluk seperti ini yang asalnya itu adalah orang saleh, mereka ngangkat ya orang-orang saleh tadi derajatnya sampai derajat Tuhan. Begitu pula ya, selain tadi Yahudi, selain Nasrani, selain kaum Nuh, orang-orang musyrik saat ini juga bersikap berlebihan terhadap orang saleh. Di antara bentuknya adalah yatufuna biquburihim. Mereka sengaja bertawaf keliling kubur orang-orang soleh tersebut. Wayasbahuna lahum. Mereka memberikan tumbal atau sesajian atau sembelian terhadap orang-orang soleh tersebut. Wayanzuruna lahum. Untuk memenuhi syarat-syarat pesugihan, misalnya ritual-ritual kesyirikan, mereka melakukan nazar terhadap orang soleh tadi. Wayastagisuna bil mauta. Dan mereka pun beristighosah, meminta tolong diselamatkan dari musibah terhadap orang-orang soleh tadi. Yatlubuna minhum qada al-hawa'id. Ya, mereka juga meminta urusan-urusannya itu biar mudah, urusannya itu biar lancar, bisnisnya biar itu berhasil, ya, dagangannya itu biar bisa terus laris. Mereka memintanya dari orang-orang soleh seperti tadi. Jadikan perantara orang soleh tersebut terhadap Allah Subhanahu wa taala. Intinya di sini gulu terhadap orang-orang soleh itu mengantarkan seseorang terhadap pada perbuatan syirik. Oleh karena itu, Nabi SAW itu mengatakan, La tutruni kama atratin Nasara ibna Maryam. Janganlah kalian itu berlebih-lebihan terhadapku sebagaimana berlebihan orang Nasrani terhadap putra Maryam, terhadap Isa putra Maryam. Dan itra yang dimasukkan dalam hadis ini adalah al-ghulu fil madh, yaitu berlebih-lebihan dalam memuji. Dan yang benar, seorang nabi itu adalah hamba Allah. Maka ya, Nabi SAW mengatakan innama ana abdun. Ya, sesungguhnya aku ini adalah hamba. Fakulu, maka katakanlah Abdullah wa Rasuluh. Ya, Nabi Muhammad SAW itu adalah hamba Allah dan utusannya. Artinya kalau Nabi SAW itu sebagai hamba, maka tidak boleh seorang itu melampaui batas dalam menyembahnya, mengangkatnya sampai derajat Tuhan. Kalau Nabi SAW itu seorang Rasul, maka apa yang dibawa oleh beliau, wahyu yang dibawa oleh beliau, risalah yang beliau itu emban, risalah yang beliau itu bawa, ya, tidak boleh ya seseorang itu dustakan. Ini penyikapan terhadap Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Intinya di sini berlebihan terhadap orang soleh, para nabi, ya, dan person-person tertentu, inilah yang menyebabkan terjadinya kesyirikan di tengah-tengah kita. Menyebabkan kesyirikan juga terjadi di umat-umat sebelum kita. Dulu orang Nasrani dan Yahudi, mereka terjerumus dalam kesyirikan, itu syirik akbar, itu gara-gara berlebih-lebihan terhadap orang soleh. Maka yang semestinya dilakukan adalah seseorang itu yang menyikapi manusia, menyikapi orang soleh, menyikapi para nabi sesuai dengan derajat mereka, tidak berlebihan. Maka untuk para rasul diketahui bahwasanya mereka adalah utusan Allah. Ya, yang risalah mereka, wahyu yang mereka sampaikan itu kita ikuti. Untuk orang-orang soleh kita tahu kebaikan-kebaikan mereka. Kebaikan-kebaikan mereka yang bersesuaian dengan dalil, itulah yang kita itu contohi. Begitu juga para ulama dengan ilmu mereka yang kita ambil. Dan kita juga agungkan mereka, ya, lebih daripada orang-orang yang tidak berilmu. Sebagaimana kita mengagungkan seorang ulama, ini yang disebutkan dalam hadis kafadil qamar ala sa'iril kawakib, yang namanya keutamaan ahli ilmu, yang namanya keutamaan ulama, itu adalah bandingannya bagaikan bulan dan bintang-bintang yang lainnya. Coba kita lihat yang namanya bulan itu bagaimana cahayanya itu begitu terang. Kalau bintang-bintang gimana cahayanya itu redup. Cahayanya bermanfaat untuk bintang itu sendiri. Kalau bulan itu cahayanya kalau dalam keadaan terang bulan, bulan purnama, cahayanya itu bermanfaat bagi orang banyak. Maka inilah yang menunjukkan keutamaan dari ya orang yang berilmu. Nah, kita agungkan para ulama, kita ambil ilmu mereka, di mana ilmu mereka ini bermanfaat bagi orang banyak. Dan kita tahu derajat mereka adalah seorang ulama, maka kita benar-benar menghormati mereka karena keilmuan yang mereka miliki. Maka jangan sampai kita mendudukkan orang soleh, para nabi, para ulama bukan pada kedudukan yang semestinya. Ya, maka janganlah berlebih-lebihan seperti ahli kitab yang dimana diantaranya orang Nasrani disebutkan dalam ayat Al-Quran, ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum, wahai ahli kitab janganlah kalian itu berlebih-lebihan dalam agama kalian, wala taqulu 'alallahi illal haq, dan janganlah kalian itu berkata kecuali yang benar. Tentang orang Nasrani di sini dikatakan innamal masihu Isa ibn Maryam, sesungguhnya namanya Al-Masih itu adalah Isa ibn Maryam, Rasulullah itu adalah utusan Allah. Berarti jangan didustakan. Wa kalimatu alqaha ila Maryam, dan penciptaannya itu dengan kalimat yang ditiupkan pada Maryam, wa ruhum min, dan Isa itu adalah bagian dari ruh yang diciptakan oleh Allah. Fa aminu billahi wa rasulihi wa la taqulu salasah, maka mereka itu beriman kepada Allah dan Rasulnya, dan janganlah katakan tentang Isa itu bagian dari Trinitas, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Jangan mengatakan demikian. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala itu berfirman, "Qul ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum ghairal haqq wa la tattabi ahwa'a qaumin qad dhallu min qabl wa adallu katsiran wa dhallu an sawa'is sabil." Yaitu Allah Subhanahu wa taala katakan pula dalam surat Al-Maidah ayat ke-77, katakanlah wahai ahli kitab, janganlah kalian berlebihan dalam agama kalian. Janganlah berkata kecuali yang benar, dan janganlah kalian itu mengikuti hawa nafsu kalian sendiri, dan janganlah kalian itu mengikuti kaum yang telah sesat sebelumnya, dan janganlah mengikuti ya orang-orang yang menyesatkan banyak orang, yang menyesatkan seorang itu dari jalan yang lurus, yang menyesatkan seorang itu dari jalan yang lurus. Kemudian Nabi SAW juga bersabda, iyyakum wal ghulu fid-din fa innam ahlaka man kana qablakum al-ghulu fid-din. Hati-hatilah kalian dari sikap gulu dalam beragama. Jangan berlebih-lebihan dalam beragama. Ya, karena ya, tadi berlebih-lebihan dalam agama di sini maksudnya apa? Mengangkat orang soleh lebih dari derajat yang semestinya, mengangkat para nabi sampai derajat ilahiyah, derajat Tuhan. Hati-hatilah dari sifat gulu, karena umat-umat sebelum kalian itu hancur, binasa karena sikap gulu dalam agama mereka. Maka intinya di sini, janganlah kita berlebihan terhadap makhluk. Hendaklah kita mengangkat derajat mereka sesuai dengan yang semestinya yang Allah tetapkan. Ya, karena kalau kita berlebihan terhadap orang soleh, terhadap para nabi, terhadap para ulama, itu malah dapat menjerumuskan kita dalam kesyirikan. Dan ingatlah, inilah juga yang terjadi pada ahli kitab yang sebagaimana Allah katakan juga dalam surat At-Taubah ayat ke-31, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbabam min dunillah. Mereka itu telah menjadikan pendeta dan ahli ibadah mereka sebagai tuan-tuan selain Allah. Maka pernah ditanyakan oleh Adi bin Hatim, ya bagaimana dikatakan itu beribadah kepada pendeta mereka? Maka di antara bentuknya yang berlebihan di sini adalah menjadikan pendeta atau ulama tersebut atau kiai di tengah-tengah kita misalnya, itu sampai derajat Tuhan, artinya mempertuhankan kiai. Mempertuhankannya bagaimana? Di sini bentuknya adalah dalam masalah ketaatan hukum, yaitu kita manut pada kiai pada dalil yang jelas-jelas haramnya. Kiai katakan halal, maka kita ikuti halalnya, padahal dalil katakan itu haram. Begitu pula sebaliknya, itulah yang dikatakan juga termasuk berlebih-lebihan terhadap orang soleh. Dan inilah ya, yang mesti kita hindari, dan ini termasuk sifat-sifat jahiliyah. Nah, itulah masail yang ke-13. Kita lihat sekarang masail yang ke-14. Al-mas'alatu rabi'ah asyara nafyu mulhaq wa isbatuhu mulbatil. Yaitu sifat jahiliyah adalah mereka menolak kebenaran dan malah memilih ya kebatilan. Yaitu dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, inna kullama taqaddam mabnun ala qaidatin wahiya, seluruhnya yang telah kita sebutkan sebelumnya ini asalnya dari kaidah yang kami sebutkan di sini. an-nafi wal isbat, yaitu ada penolakan dan ada penetapan. Fayattabi'unal hawa wa dhon, yang namanya orang-orang jahiliyah itu mereka mengikuti hawa nafsunya dan mengikuti prasangkanya saja. Wa yurduna amma ja'at bihi ar-rusul, dan orang-orang jahiliyah itu mereka menolak wahyu yang datang dari para rasul. Jadi kebenaran itu mereka tolak, mereka malah memilih untuk mengikuti kebatilan. Jadi apa yang telah disebutkan oleh Syekh sebelumnya, ya, ini asalnya berujung pada masalah ini, yaitu orang-orang jahiliyah itu menolak kebenaran dan malah cenderung pada kebatilan, memilih kebatilan. Maka inilah yang membuat orang-orang jahiliyah itu sesat. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah menolak kesyirikan dan menetapkan adanya perintah untuk mentauhidkan Allah. Namun yang dipilih oleh orang-orang musyrik itu sebaliknya, mereka lebih memilih melariskan budaya syirik, tradisi syirik, daripada mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Padahal mentauhidkan Allah ini adalah kebenaran dan tradisi dan budaya syirik itu adalah kebatilan. Maka mereka menyelisih, mereka berkebalikan dengan penetapan kalimat la ilaha illallah. Kalau la ilaha illallah itu berarti tidak ada sembahan yang berhak disembah selain Allah. Mereka menginginkan supaya ada sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala yang disembah. Maka sifat-sifat orang jahiliyah di sini yang disebutkan dalam ayat Al-Qur'an surat Al-Ankabut ayat 52, wallazina amanu bil batili wa kafaru billah ulaika humul khasirun, dan mereka yang beriman kepada kebatilan dan kufur terhadap Allah, mereka lah yang termasuk orang-orang yang merugi. Jadi kalau menginginkan kebatilan, ya, menginginkan kesyirikan, inilah yang menjadi sifat jahiliyah. Ya, kalau malah di tengah-tengah kita melariskan tradisi-tradisi syirik, berarti dia menetapkan tradisi syiriknya, tradisi syiriklah itulah yang pantas untuk diikuti. Maka ini suatu kesesatan dan inilah sifat jahiliyah. Kemudian nolak mentah-mentah kalau ada yang ingin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dianggap kalau tidak mengikuti tradisi berarti menentang nenek moyang. Ya, ini juga adalah suatu kebatilan. Maka ingatlah kaidah ini baik-baik, sifat jahiliyah itu mereka selalu menolak kebenaran dan lebih cenderung pada kebatilan. Kemudian, ya, masail yang ke-15, yaitu alasan mereka selalu menolak kebenaran. Ya, mereka selalu menolak kebenaran dengan alasan-alasan yang batil. Mereka selalu menolak kebenaran dengan alasan-alasan yang batil. Nah, di sini katakan oleh Syekh, orang-orang jahiliyah, mereka ketika diajak untuk mengikuti wahyu yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, mereka selalu menyampaikan uzur bahwasanya mereka itu tidak paham terhadap wahyu tersebut. Mereka itu mengatakan tidak paham terhadap wahyu tersebut, selalu menyampaikan alasan-alasan, "Oh, kami tidak paham." Mereka katakan bahwasanya qulubuna ghulfun, hati kami itu telah tertutup. Nah, ini diantara alasan yang mereka sebutkan, yang disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat ke-88. Begitu pula dalam ayat yang lainnya disebutkan, ya Syuaib, ma nafqatu katsiran mimma taqul. Wahai Syuaib, kami, ya, ma nafqahu katsiran mimma taqul, kami tidak paham dengan pemahaman yang banyak terhadap apa yang engkau katakan. Jadi selalu menyampaikan alasan di sini juga orang-orang musyrik, ya, orang-orang jahiliyah selalu menyampaikan alasan kami itu tidak paham. Ini yang disebutkan dalam surat Hud ayat ke-91. Begitu juga seperti mereka mendustakan Allah. Ya, mereka katakan bahwasanya hati mereka itu tertutup. Hati mereka itu belum siap. Ya. Wa anna taba bisababi kufrihim, padahal ini Syekh Muhammad bin Abdul Wahab katakan, ini poin penting yang perlu diperhatikan, terkuncinya hati mereka itu sebenarnya disebabkan karena kekufuran yang mereka lakukan. Ya, wa anna taba bisababi kufrihim, padahal yang sebenarnya yang terjadi adalah, ya, hati mereka itu terkunci, itu karena sebab kekufuran yang mereka cenderungi. Nah, inilah alasan orang musyrik, alasan ahli jahiliyah, orang-orang jahiliyah ketika ingin menolak kebenaran. Mereka selalu beralasan bahwasanya mereka itu tidak paham. Hati mereka itu belum siap. Hati mereka itu tertutup. Nah, inilah yang biasa kita lihat juga pada orang-orang saat ini ketika mereka diajak untuk melakukan kebenaran, diajak untuk bertauhid, diajak untuk melakukan amalan-amalan soleh juga enggan. Seperti misalnya yang kita lihat pada para wanita ketika diajak untuk ya berhijab, untuk menutup aurat mereka, maka mereka mengatakan juga demikian, kami itu tidak paham, hati kami itu belum siap, kami belum bisa menerima kebenaran, tunggu waktu dulu kapan itu siap baru kami ingin berhijab. Nah, ini alasan juga yang dikemukakan biasanya oleh orang-orang jahiliyah. Jadi kalau masih mengemukakan seperti itu berarti di dalam dirinya masih ada sifat-sifat jahiliyah. Padahal sebenarnya mereka itu belum siap, hati mereka itu dikatakan tadi tertutup, itu sebenarnya karena maksiat yang mereka lakukan, karena kekufuran yang mereka lakukan. Jadi bukan mengatakan tunggu hidayah dulu, bukan mengatakan tunggu nanti hati saya terbuka dulu, bukan. Namun namanya kebenaran, ya, janganlah ditunda-tunda. Kalau kita itu sudah yakin bahwasanya ini adalah benar, jangan katakan hati kami itu belum siap, hati kami itu masih tertutup, dan seterusnya. Ingatlah, sifat tadi itu adalah sifat-sifat dilihat. Tadi lihat kaumnya Nabi Shu'aib itu mengatakan, ya Shu'aib, ma nafkahu kathiran mimma takul. Wahai Shu'aib, kami tidak paham apa yang kau itu katakan, apa yang kau itu sampaikan, apa yang kau itu bawa. Mereka selalu berkata demikian. Ya, padahal apa? Yang sebenarnya terjadi hati mereka itulah hati yang sesat. Hati mereka itu benar-benar sesat karena kekafiran yang ada pada diri mereka. Ya, jadi sekali lagi, biar kita tidak terjangkiti juga sifat-sifat jahiliyah, maka sifat ini juga harus dihilangkan dari diri kita. Ya, sifat ini harus dihilangkan dari diri kita. Kita hendaklah kalau yakin itu adalah benar, maka kita amalkan. Kalau ini adalah ibadah yang benar, yang sahih, maka kita lakukan. Kalau ini adalah akidah yang benar, maka itulah yang kita tempuh. Kalau Islam juga adalah ajaran yang benar, maka ajaran itulah yang kita nantinya menjalaninya. Nah, ini demikian para jamaah sekalian, apa yang bisa kami sampaikan ya dari masail jahiliyah, 3 masail yang kita itu bahas. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan kali ini itu bermanfaat. Allah memberikan kita taufik untuk ya tidak bersikap berlebihan terhadap orang soleh, dan juga kita diberi taufik untuk senantiasa menerima kebenaran, dan juga Allah menjauhkan kita dari sifat ingin jauh dari kebenaran karena berbagai macam uzur yang ingin disampaikan. Ya, demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq hidayah, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.